gimana Bang Richard? Enaknya lagu Sri Lankanya. Udah mulai mabuk aku, teruskan aja lah di situ. Jadi kita teruskan ini, Bang. Teruslah. Oke, musik.